Salatu wa salamu ala taha rasulillah. Salatu wa salamu ala yasin habibillah. Salatu wa salamu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil awaj wa tunalu bil ragad wasul hawatin wa yustakal gamam dikarimi wa ala alihi wa sabdi fi kulli lamati wa nafasin dia dari kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah. Oh jamaah. Banyak orang yang mengaku orang pintar atau sok pintar atau sotoy. Apa namanya? Sotoy. Sotau lah. Makanya tema kita kali ini akan kita bahas tentang orang pintar. Biar peramalnya lari ke sana dan dukunnya lari ke sana. Berbicara tentang orang pintar, orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang gaib, yang pada porsinya bukan hak dia untuk menjelaskan. Kenapa? Rasulullah sendiri pernah ditanya tentang hal gaib. Kata Rasulullah, saya tidak tahu. Hari kiamat, Nabi tidak jawab. Ditanya tentang apa yang terjadi akan ke depan, Nabi tidak jawab. Kata Allah, itu urusanku. Kalau ada yang berbicara masalah roh, katakan roh itu urusanku. Karena banyak hal yang tidak boleh ditahu oleh manusia. Dan Alhamdulillah, di samping kiri saya, ada yang pernah melekat namanya di belakangnya, yakni dukun. Dia adalah Alan Dukun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya dukunnya? Alhamdulillah Pak Ustaz. Masih disemprot? Belum. Sembur kali. Sembur. Oh, sembur. Ada Mbak Dukun. Ayo, yang hidup. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut, Mbah Dukun baca mantra dengan segelas air putih, lalu pasien disembuh. Dan di samping kanan saya ada Sinta dan Jojo dengan keon racung lipstiknya dan lagu yang terbaru Toke Belang. Jangan salah sebut ya Ustaz ya. Awas diganti akhirannya. Sinta dan Jojo. Alhamdulillah. Jamaah. Lanjut. Yang jelas dukun itu adalah orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang gaib. Sedangkan tukang ramal yang mengetahui siapa yang mengambil benda itu. Jangan datangi dukun. Karena bisa menyebabkan, maaf, rufatnya syahadat kita. Memang syahadat itu gampang. Ashadu Allah ilaha wa ashadu anna. Dalam maknanya, itu sebenarnya ke Allah semua. Jadi jangan ada percaya kepada titi-titi dan si titi-titi. Yang jelas, minta maaf. Orang yang mempercayai dukun itu merusak syahadatnya sehingga bisa dikategorikan bisa menjadikan dirinya kafir. Pak Ustadz, Sinta mau nanya. Ya, ada apa, Sin? Bagaimana kalau misalnya ada seseorang yang sudah dikaruniai kelebihan gitu, kayak meramal. Nah, udah gitu dijadiin profesi. Terus dia minta bayaran. Nah, kan sedangkan meramal itu aja udah dosa. Bagaimana apalagi dikomersilkan. Iya, bagaimana apalagi itu hukumnya? Betul tidak? Betul. Mau tahu bagaimana itu orang yang orang pintar, mengaku pintar, tahu titik-titik dan sebagainya, kemudian dia komersilkan. Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah! Oh, jamaah! Tentang orang pintar, tanda kutip, orang yang mengaku pintar tapi sebenarnya dia adalah dukun ataupun peramal. Bukan orang pintar yang memiliki S1, S2, S3, S4, S5, S6. Tontong. Bagaimana dengan orang yang mengkomersilkan? Aduh, muncrat deh. Mengkomersilkan. Dia sebenarnya sih memang ada. Allah memberikan kelebihan seseorang bisa mengetahui kejadian yang akan datang. Ada memang? Ada memang? Diberikannya kekuatan karena apa? Karena faktor kelebihan itu karena Allah sayang kepadanya. Dia mau naik di atas mobil tapi ada perkiraan tidak enak perasaan. Karena disayang. Ah, tidak enak ah. Memang ada orang diberikan kelebihan. Makanya ada orang lewat diberikan kelebihan untuk menghindari sesuatu yang buruk untuknya. Entah itu diberikan berita lewat mimpi, ataupun memang ada perasaan tidak enak. Oke? Okay? Tapi bagaimana kalau dikomersilkan? Sebenarnya dia sih baik, tapi dia mengkomersilkan. Itu kan kalau dia diberikan oleh Allah, tapi dia mengkomersilkan, sudah jatuhnya dosa. Tapi memang ada orang sok-sok pau. Gila-gila sebenarnya itu sesuatu hal itu untuk dirinya, bukan disampaikan kepada orang lain. Karena kenapa? Bisa jadi dia bisa menerima hal itu, tapi belum tentu bisa diterima oleh orang lain. Karena kemampuan yang kau diberikan kepadamu memang untuk dirimu sebenarnya, tapi bukan untuk orang lain. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Makanya kenali agama lebih dekat. Jangan larinya ke dukun. Hai dukun. Siapa yang ambil cincinku yang hilang, kata dukun. Kamu sendiri yang punya, tidak tahu di mana kau simpan. Apalagi saya tidak pernah lihat. Apalagi kalau dia selalu berkata, oh yang ambil cincinmu itu tidak jauh dari rumahmu. Maka dia tuduhlah tetangganya. Betul tidak? Maka dia tuduhlah saudaranya, maka dia tuduhlah siapakah. Inilah yang membahayakan buat orang itu. Ini, kenapa orang mendatangi dukun? Itu ada 4 sebab orang mendatangi dukun. Yang pertama, dia datangi dukun hanya untuk mengetahui. Maka salatnya tidak diterima 40 hari. Kemudian yang kedua, dia datang lalu percaya. Oh, hebat. Memang jago itu. Bahkan dia adalah termasuk tes beratnya dukun. Maka dia digolongkan rusak sahadatnya dalam kurung kafir. Ini musyrik. Jatuhnya rusak amal ibadahnya semua. Yang ketiga, untuk mencoba-coba apa benar dia dukun atau tidak. Hanya sekedar mencoba-coba. Ini tidak ada masalah. Karena hanya untuk mentes, mencoba-coba. Tapi yang keempat lebih hebat ini. Apa ini? Ini orang berani. Mau mendatangi dukun untuk merusak dukun itu. Untuk mengusir dukun itu, untuk menghilangkan dukun itu. Oke? Okay? Dan ini tidak ada masalah. Oke? Okay? Ustaz. Iya. Mau nanya dong. Kalau hukumnya gitu, ya. Orang yang sakit terus berobatnya. Hukumnya orang yang sakit Terus berobatnya itu ke kayak ke dukun kayak gitu yang kena pelet, terus kena teluh kayak gitu, itu gimana hukumnya? Apa? Oh, aduh kan. Orang sakit mendatangi dukun. Jamaah. Sakit salah alamat kalau ke dukun. Salah alamat kalau pergi ke peramal. Datanya kepada siapa? Dokter. Jadi bagaimana dong kalau tidak dokter? Ada dalam agama ataupun dalam masyarakat bukan dukun. Namanya tabib. Jamaah. Kalau orang sakit larinya ke dukun, kan terus dia sembuh. Sembuh, Ustaz. Maaf, itu permainan setan. Permainan setan. Dia sembuh hanya bersifat sesaat. Bersifat sesaat, tapi dalam hal itu kembali lagi sakit dan harus diobati oleh dukun itu kembali. Sampai dia nanti ketagihan. Tidak bisa terlepas dari dukun itu. Itulah bahayanya kalau orang berobat ke dukun. Ustaz yang menanya nih. Silahkan. Ada mbak dukun. Ini dukunnya. Jadi ada yang lebih fenomenal lagi nih. Wah. Di saya dengar kabar waktu kemarin-kemarin kan tahun 2012 itu ada kemungkinan kiamat katanya tuh sampai semua orang tahu pasti itu. Iya. Itu gimana tuh? Oh begitu. Tunggu sebentar. Ada fenomena di beberapa kejadian bahwa ada yang meramalkan terjadi ini. Itu namanya peramal. Mau tahu kelanjutannya? Yang tahu tentang bencana dan sebagainya? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh jamaah. Tentang orang pintar, mengaku pintar, atau sok tahu tentang alam gaib, sesuatu yang belum terjadi, mau maaf, diramalkan dan sebagainya, and sorry everybody, itu wilayah kekuasaan Allah. Apalagi kita mengenal namanya takdir. Oke? Okay? Qada dan qadar. Bahkan menjadi rukun iman yang keenam. Kiamat disebut akan datangnya, tapi cuma harinya, tidak diberitahukan tanggalnya. Tentang kiamat, tentang bencana, kapan datangnya, itu urusannya Allah. Oke? Okay? Sehingga, minta maaf, kenapa para dukun itu hebat, bisa mengetahui kejadian, itu mendapatkan berita-berita dari setan. Setan-setan itu, maaf, pekerjaan ada memang setan yang pekerjaannya mencuri-curi berita. Sehingga ketika dia mencuri berita, disambar oleh petir. Sambar. Ketika dia tersambar, turun lagi, bergantian lagi jin-jin itu, setan-setan itu, untuk mencari bahan-bahan untuk para dukun. Dibisikannya. Maaf Mas Alam, 2012 memang akan terjadi sesuatu, tapi tidak tahu apa yang terjadi, karena itu adalah fenomena alam, bukan gitu-gituannya. Tad, ya. Kalau misalnya peramal itu diampunin nggak sama Allah gitu? Peramal itu sebenarnya, maaf ya, sudah mengambil kedudukan Tuhan. Sinta Jojo naik ke sini mengambil kedudukanku. Awas. Mengambil urusan. Ketawa berkah. Muhammad, kalau ada yang menanya tentang yang gaib, bukan urusanmu, tapi urusan Tuhan. Beritahukan, itu urusan Tuhanku. Jadi sama halnya mengambil, mengakui dirinya Tuhan. Ngapain kau mengaku? Saya bisa membuat kamu kaya. Kamu aja dulu jadi kaya. Rumahmu saja gubuk. Baiklah. Kalau memang ada masalah, ada kalau berbicara tentang orang-orang pintar, minta maaf, banyak hal yang bisa diangkat, tapi karena waktu, layangkan kalau memang ada unek-unek pertanyaan, insya Allah akan kami jawab sendiri di Twitter, di Twitter Islam Itu Indah, di @islamitu_indah. Baiklah, kita sama-sama menundukkan kepala kita sejenak. Jadikan Allah sebagai pegangan kita. Jadikan Allah sebagai tempat kita untuk meminta. Gantungkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan pernah meminta. Jangan pernah memohon kepada yang bukan tempat. Mintalah kepada Allah. Mungkin ada di antara kita yang pernah hilang atau karena ketidaktahuan pernah mendatangi dukun, mendatangi orang pintar. Jangan tanya kepada orang yang bukan memiliki. tentang perihal yang bukan dia yang membuat hal itu. Kalau berbicara tentang jam tangan, jangan tanya sama tukang kayu, tapi tanya kepada penjual jam tangan ataupun yang pintar merangkai jam tangan itu. Persoalan gaib urusan Allah, kebalikannya kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan mengantarkan kita lebih dekat kepada Allah, bukan malah menjauh, bukan lari-lari, bukan malah meninggalkan ataupun lari ke tempat yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahadilah siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.